Jen lelaki, kuring lelaki, pada nikah harap miboga dirina. Kembang nu jadi impian, tos lami mapais hati, duh diri cinta. Boga cinta pada mika hayang tur metik atina, iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi cengceman. Diri nandangan kasiksa garing pikir ngalang layu, horeng ni cinta nu samar asa dewa. Sami-sami cinta kadiri salira, rasana diri tos sedaya akan dicinta anjena. Harapan ukur harapan buaya nanti ngalamu. Sarwa miboga cinta pada mika hayang tur metik atina, iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi cengceman. Diri nandangan kasiksa garing pikir ngalang layu, horeng ni cinta nu samar asa tuwala kaya. Anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki, nu sami-sami cinta ka diri salira, rasana nahan ditedang. Anjeun sana jaman kita cinta bintang barana di langit. Tapi ngan saukur hiji nu dipiharapku abdi. Putusan duh sepuh salira nu pajar kuring temanjing jauh ti tanah kalangi nu cenah kuring tapantas bicinta diri salira. Diri lir kiamat rasa duka cina batin kasiksa namangsa dipaksa pegang tali kacinta ku sepuh anu tos tangtu tesuka mati kabagja hilang langit dan harapan alatan ayana jungkrang penghalang cinta urang impian mati kabagja alatan ayana jungkrang panghalang. di lempuran sengit nyambuang melebar angin-anginan. Kuring kamanehna nu teu bisa tegar. Anjeun teh kembang kanangan nyengitan jero rasa di jero rasa. Anjeun teh kembang kanangan seungit mimiti ka ampung mungkaran tepung baca diri munteakna bisa ngahiji jeung salira panutan hati. Thank you. suci. Abdi ngada pangampura. Sering midama dosa ayeuna hirup keur tumibah rasa kaduh kening kia karasanat teknut nu jadi indu ayena rasa kaduh. Surga berabuka berabuka. surga dura buka. Terima kasih.

Mun anjen rek maksa ke kementar pepegatan akang ridho moal rek ngahalangan ngan akang aya pamenta bongana anjen maksa wayana tanggung dosa. Senang lara bakja lumantung kana kudratna kitu deui jodoh urang kapan kahayang mah manjang buktina geuning papengkat najan kabengkat duria. Ya Allah abdi singkiat dina nampi ieu kodrat panginten ieu tos kurat duriat kedapa pegat abdi pasrah amok nolak. Ya Allah abdi panci kayakinan saliranu maha rohman tos aya kasayan sagenengan kaperihan. Ya Allah saliran umur pengalam jodoh nu anjena pati nu anjena susah senang lara bakja gumantung kana kudratna kitu deui jodoh urang kapan kahayang mah manjang buktina geuning papengkat najan kabengkat duria. Ya Allah mugia abdi singkiat dina nampi ieu kodrat panginten ieu tos kurat duriat kedapa pegat abdi pasrah hamok nolak. Keyakinan saliranu maha rohman tang pangtos aya kasayan sagenengan kaperihan. Ya Allah saliran umur penghala. Ya Allah saliran umur penghala. Jadi ciri cinta saati tangkal camar saksina nendeng carita dua hati nuker ngai mengket diri saring hapan kiwari paturai kedah pategi lain maksud udar janji pikeun saati bongan sumpah nu harita taya buktina najan lebet ku kadede najan pinu ku kanyaan wayahna atuda dalah kumaha nur anteng mikadede remaja nami asih angin peting ngahili beramawa beja lain rek percaya lain rek sulaya gabungan antara kudukku angin petik ngahili wira bawa beca lain rek percaya lain rek sulaya gabungan antara kudukku maha nyeri kuri kiwari kuskapangi darung singgalan sang didinya. Thank you. tepi. Kuring anteng dina palamunan. Mitina panutan buah hati anu gesla. Oh, God.